ingatan sekemana ini ku resapi semua langkah hati. Tinggalkan jejak buram menuju pintu yang abadi. Di kiri kanan sepanjang jalan sunyi ini berlebat bayang-bayang jerikan suara-suara kepahitan. Langit yang hitam mungkin itu petunjuk yang suram. Coba tuh mengerti dan sadari semua kegelisahan. Tak untuk disesali.